Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatul Islam, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, kembali di sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita melalui udara untuk terus-menerus mengkaji dan mendalami dinullah, agama yang kita cintai ini. Satu kenikmatan yang sepantasnya untuk terus kita syukuri dan kita ingat, kita banggakan. Salawat serta salam tidak lupa untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga seluruh kaum muslimin yang dengan setia dengan iman dan takwa menetapi sunnah beliau dan meneladani teladan yang telah beliau wariskan kepada umatnya. Ikhwatul Islam, pada akhir pertemuan kita, kita telah mempelajari, telah mengkaji penjelasan yang telah disampaikan oleh Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami rahimahullah taala dalam kitabnya Safinatun Najah fi ma yajib 'alal 'abdi li maulah. Dan kala itu kita telah sampai pada pembahasan tentang macam-macam najis, macam-macam benda najis. Dan kala itu disampaikan bahwa benda najis itu ada tiga macam, tiga kelompok. Yang pertama adalah najis yang mughalladhah, najis berat. Dan yang kedua adalah najis mukhaffafah, najis yang ringan. Dan yang ketiga ialah najis yang mutawassithah, najis yang sedang. Pembagian najis menjadi tiga ini telah disampaikan berdasarkan atau memperhatikan tentang tata cara mensucikan benda najis tersebut. Tata cara kita bersuci diri bila terkena benda najis tersebut. Karena di sini Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadramawi taala mengatakan faslun, pasal. Beliau mengupayakan atau melanjutkan menyempurnakan penjelasan tentang benda najis ini dengan mengatakan pasal al-mughalladhatu tadhuru bisab'i ghasalat. Fa'ada izalati ainiha ihdahunna fi turabin. Najis mughalladha, najis yang berat itu, tadhuru, akan menjadi suci. Benda yang terkena najis mughalladha, pakaian, bejana, atau bisa jadi anggota tubuh Anda, bila terkena oleh najis mughalladha, yaitu jilatan anjing atau kotoran anjing atau darah anjing, tathuru, dapat disucikan kembali bisab ighsalat, dengan dibasuh sebanyak 7 kali. Namun dengan catatan ba'da izalati ainiha. 7 siraman ini atau 7 basuhan ini dihitung sejak izalati ainiha, benda yang melekat, air liurnya atau kotorannya atau darahnya telah hilang dari pakaian Anda atau bejana Anda ataupun anggota tubuh Anda. Dengan demikian, selama benda najis tersebut, air liur anjing atau kotoran anjing atau darah anjing masih melekat, walaupun telah dibasuh sebanyak 7 kali, akan tetapi bendanya masih melekat, maka itu belum dihitung sebagai hitungan 7 kali. Itu masih dihitung sebagai hitungan pertama. Karena di sini saya mengatakan ba'da izalati ainiha, setelah hitungan 7 kali ini dihitung sejak benda najisnya telah hilang dari bejana Anda atau pakaian Anda. Dan demikian, metode membersihkan diri dari benda najis yang mughallabah, yang besar, yaitu jelatan anjing atau kotoran anjing, ialah pertama kali dengan menghilangkan, membersihkan dari benda najisnya. Dan setelah benda najisnya hilang, maka basuhlah, ulangilah basuhan tersebut sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali siraman, 7 kali basuhan. Dan dengan catatan kedua, ihdahunna biturab, pada salah satu siramannya itu Anda mencampurkan turab, tanah, berdebu. Anda menggosoknya dengan debu, atau Anda mencampurkan debu pada air yang akan Anda siramkan. Bisa pada siraman pertama, kedua, ketiga, empat, lima, atau bahkan pada siraman terakhir. Bila telah Anda lakukan ini 7 kali siraman, 7 kali basuhan, dan salah satunya telah dicampuri dengan debu, atau Anda kosokkan dengan debu baru Anda siram, maka Anda telah dikatakan, atau bejana Anda telah dikatakan suci dari najis jelatan anjing atau kotoran anjing. Namun selama Anda belum menggunakan 2 alat ini, itu air dan debu, walaupun Anda telah menggunakan alkohol atau menggunakan cairan apa saja, kalau Anda telah membasuhnya sebanyak 100 kali atau lebih, selama Anda tidak menggabungkan, menggunakan debu dan tanah, air dalam membasuh jilatan anjing, maka secara syariat, secara hukum Allah Subhanahu wa taala, bejana Anda tidak dinyatakan suci atau belum dinyatakan suci, walaupun secara klinis mungkin sudah tidak lagi ditemukan, tidak lagi didapat sisa-sisa jilatan ataupun kotoran anjing. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyurikhu thumma liyaghsilhu 7 marrat." Bila ada seekor anjing yang menjilat pada bejana milikmu, hendaknya engkau tuangkan isi bejana tersebut, engkau buang. Falyurik, hendaknya engkau buang, engkau tumpahkan. Memaliak silhu, dan kemudian telah engkau tuangkan airnya atau isinya. Liak silhu, engkau basuh sebanyak 7 kali. Pada ayat lain Rasulullah bersabda, tuhuru ina'ikum, cara mensucikan bejana, bejana milikmu, bila idha walaqa fil kalb, bila dijilat oleh anjing, an yaghsila atau an yaghsala 7 marrat, itu dengan cara dibasuh sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, pada basuhan pertama kalinya dengan menggunakan tanah. Pada ayat lain disebutkan ukhrahun, pada basuhan terakhir. Pada ayat lain disebutkan ihdahun, pada salah satunya dengan menggunakan debu. Dan pada ayat lain dinyatakan wa'afiruhu tamina biturab, dan pada yang terakhir, yaitu pada basuhan yang ke-8 atau ke-7, lanjutkan dengan ditaburi atau dikosok dengan tanah. Berbagai versi riwayat ini semuanya menegaskan tentang metode yang telah dijelaskan oleh Syaikh Salim, bahwa untuk membersihkan diri dari najis anjing, jelatan anjing atau kotoran anjing, itu tidak cukup sekali basuh, namun harus 7 kali basuh, dan bahkan salah satu basuhannya menggunakan tuab, menggunakan debu. Karena metode memensucikan najis jilatan anjing ini begitu rumit, begitu berat, sehingga 7 kali dan harus menggunakan debu, inilah alasan mengapa para fuqaha menyebutkan bahwa najis anjing ini najis yang mughallaf, najis yang berat. Karena ternyata metode pensuciannya harus melibatkan 2 alat bersuci, yaitu tanah, yaitu debu dan air. Ikhwatul Islam, pada hadis ini, pada penjelasan di sini, Syekh Salim mengatakan bisab'i ghasalat, dengan 7 kali basuh. Jelas beliau mengatakan 7 kali basuh, sehingga tidak cukup 4-5 tidak cukup hanya 3 kali tasuhan, namun benar-benar harus 7 kali. Dan di sini saya juga mengatakan biturabin, harus dengan tanah. Sehingga benda lain, misalnya dedaunan atau bahan kimia yang lain, itu ternyata oleh para fuqaha tidak dapat mewakili peranan debu di sini. Karena para fuqaha mengatakan metode pensucian benda dari najis anjing ini tidak dibedakan antara pakaian, bejana, anggota tubuh atau yang lainnya. Semuanya harus melibatkan air dan tanah, kecuali satu kasus, yaitu bila yang ternajisi oleh najis anjing itu adalah tanah tempat kita salat. Bila kita salat di tanah, bukan di lantai yang keramik atau marmer, namun karena di tanah seperti yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau salat langsung di atas tanah tanpa beralaskan tikar atau yang lainnya. Bila yang ternajisi oleh air seni anjing atau jilatan anjing ialah tanah, maka para fuqaha mengatakan cukup disiram sebanyak 7 kali tanpa harus digosok dengan tanah. Karena tidaklah ada artinya menggosok tanah dengan tanah. Hanya ini saja, hanya kasus ini saja yang dinyatakan oleh para fuqaha bahwa tidak perlu lagi melibatkan tanah dalam proses pensucian najis anjing, yaitu bila yang ternajis ialah tanah. Adapun bila kondisi masjid atau rumah tempat kita tinggal ialah seperti zaman sekarang, telah menggunakan keramik, marmer atau yang serupa, kemudian terkena najis jilatan anjing atau kotoran anjing, maka tidak diragukan bahwa metode mensucikannya seperti yang dijelaskan oleh Syekh Salim, yaitu harus melibatkan 7 kali basuhan dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Hal ini jelas seperti yang dijelaskan oleh digambarkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang telah saya bacakan. Kemudian Syekh Salim mengatakan wal mukhaffafah, adapun najis yang mukhaffafah, najis yang ringan, tadhuru birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabah wa izalati ainiha. Adapun najis mukhaffafah, yaitu najis selain najis jilatan anjing, maka metode mensucikannya tadhuru birashil ma'i 'alaiha, itu dengan cara menyiramkan air ke atasnya, ma'al ghalabah, dan tentunya air yang disiramkan itu dalam jumlah yang cukup, dalam jumlah yang banyak. Wa izalati ainiha, dan catatan kedua, dengan tetap memperhatikan benda yang najis tersebut benar-benar telah sirna, telah hilang. Adapun bila disiram namun bendanya, wujud bendanya masih ada, misalnya kotorannya berupa kotoran manusia melekat di pakaian, disiram sekali, dua, tiga, empat, atau bahkan 100 kali, kalau kotorannya masih melekat, tidak juga hilang, karena misalnya kotorannya telah terlanjur kering, sehingga walaupun disiram bolak-balik maka masih tetap melekat, maka belum dikatakan suci. Karena di sini saya saling mengatakan wa izalati ainiha, disiram dengan air dalam jumlah yang cukup dan dengan catatan benar-benar bendanya telah hilang. Nah, para ulama ikhwan wa ahibai menjelaskan bagaimana Anda dapat mengenali bahwa benda najis itu benar-benar telah hilang dari kotor, dari pakaian Anda atau bejana Anda. Mereka mengatakan, untuk dapat mengetahui bahwa benda najis itu benar-benar telah hilang ialah dengan menggunakan tiga indikator. Yang pertama ialah warna. Kemudian kedua ialah aroma. Dan ketiga ialah rasa. Bila ketiga hal ini telah tiada, warnanya telah hilang, kemudian aromanya juga telah hilang, kemudian rasanya, kalau memang itu yang terkotori adalah bibir Anda atau lisan Anda misalnya, maka dinyatakan anggota tubuh Anda atau pakaian Anda telah suci. Namun bila salah satu dari ketiga hal tersebut masih melekat warnanya atau baunya masih ada, maka berarti benda najisnya belum hilang dan Anda harus terus membasuhnya dan membasuhnya hingga benar-benar tidak lagi menyisakan salah satu dari ketiga hal tersebut. Namun perlu diingat, yang dimaksud dengan warna, bau dan rasa ini ialah maksudnya adalah bau dan warna yang mudah dihilangkan. Adapun bau dan warna yang sulit dihilangkan, telah digosok sekian kali ternyata masih tetap ada warnanya, misalnya darah haid, kotoran anak-anak misalnya, kadangkala walaupun telah digosok, bahkan mungkin telah menggunakan alat bantu sabun misalnya, kadangkala warnanya masih melekat. Nah, warna yang sulit untuk dihilangkan ini dinyatakan oleh para ulama sebagai warna yang ma'fu, yang dimaafkan. Namun warna yang mudah dihilangkan dengan sekali gosok, dua kali gosok bisa hilang, maka itu warna tersebut harus dihilangkan. Adapun warna yang sulit untuk dihilangkan, maka itu sudah dianggap sebagai ma'fu, dimaafkan. Hal ini berdasarkan kisah Khawlah binti Yasar radhiyallahu ta'ala anha, tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tata cara membersihkan pakaian beliau bila terkena darah haid. Beliau menjawab, Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada Khawlah binti Yasar radhiyallahu ta'ala anha dengan bersabda, yakfikil ma wa la yadurruki atharuhu, rawahu Ahmad, Abu Dawud wa ghairuhuma. Cukup bagimu bila engkau hendak mensucikan pakaianmu dari haid, darah haidmu, ialah cukup menggunakan air, yakfikil ma, cukup menggunakan air, dibasuh dengan air, wa la yadurruki atharuh, dan sisa-sisa darah haid berupa warna atau mungkin juga aroma itu tidak lagi masalah, wala yadurruki, tidak masalah bagimu. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Asma binti Abi Bakr radhiyallahu taala anha, menjawab, memberikan petunjuk kepada salah seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah sallam kasus yang serupa, yaitu metode membersihkan pakaian dari darah haid. Beliau mengatakan, tahuttuhu thumma takrusuhu bil ma thumma tantahuhu thumma tusallifih. Metode membasuhkan, membersihkan atau mensucikan pakaian dari darah haid ialah tahuttuhu, dengan digosok-gosok, thumma takrusuhu, dengan dikerik dengan ujung jari untuk menghilangkan bendanya, thumma tantahuhu, kemudian disiram, thumma tusallifih. Dan bila kedua ini telah dikosok dan telah dikerik dengan kuku atau ujung jarinya dan kemudian telah disiram, maka ia boleh menggunakan pakaiannya untuk sholat kembali. Simpel dan mudah, tidak perlu pakai sabun, tidak perlu pakai, cukup pakai air saja, yakfikil ma, sebagai Rasulullah SAW, cukup disiram air, asalkan bendanya telah hilang, asalkan wujudnya telah sirna, maka itu telah suci. Walaupun kadangkala masih menyisahkan bau yang melekat, warna yang melekat yang sulit untuk dihilangkan, asalkan telah digosok dengan air, maka najasa mukhaffafah, najis yang ringan itu telah dianggap suci. Kemudian Syekh Salim rahimahullah ta'ala melanjutkan penjelasannya dengan berkata, wal mutawassitatu tanqasimu ala qismain, ainiyatun wa hukmiyah. Kata beliau, najis yang mutawassitah, najis yang mutawassitah itu juga dapat terbagi menjadi dua. Anda perlu ketahui bahwa najis yang mutawassitah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ainiyah dan yang kedua adalah hukmiyah. Yang dimaksud dengan najis ainiyah ialah najis yang benar-benar terlihat, nampak kasat mata bendanya. Ada bendanya, ada rupanya, ada aromanya. dan yang kedua adalah najasah hukmiyah, najis secara hukum walaupun bendanya tidak begitu, tidak nampak dikarenakan warnanya telah hilang, aromanya juga telah hilang dan bendanya juga tidak ada. Para fuqaha menjelaskan, memberikan contoh sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Salim di sini. Tatkala beliau mengatakan al-'ainiyah allati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Najis 'ain, najis yang dikatakan najasah 'ainiyah ialah najis yang memiliki warna, aroma dan rasa. Karena kata Syekh, untuk mensucikan najis 'ainiyah ini yang memiliki warna, aroma dan rasa ini, benar-benar harus menghilangkan warna, aroma dan rasanya. Dan seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan warna, aroma dan rasa ialah warna dan aroma yang mudah dihilangkan, yang bisa dihilangkan dengan air saja. Adapun warna dan rasa yang atau aroma yang tidak bisa dihilangkan dengan air saja, harus menggunakan campuran deterjen kah atau pemutih kah, maka itu tidak lagi dianggap sebagai najis dan itu sudah dimaafkan secara syariat. Hingga bila Anda suatu saat kehabisan deterjen atau setelah menggunakan deterjen namun warnanya juga tidak kunjung hilang karena harus menggunakan pemutih, maka secara syariat Anda tidak harus tidak berkewajiban untuk menggunakan deterjen. Anda juga tidak berkewajiban untuk menggunakan pemutih. Pakaian Anda telah dinyatakan suci. Pakaian Anda telah dinyatakan suci walaupun masih kelihatan warnanya kuning atau merah atau yang lain. Hal ini, penjelasan ini ikhwan wa ahibai, berdasarkan kepada hadis khawlah di atas yang telah saya bacakan, yakni kilma. Rasulullah SAW telah memberikan arahan kepada khawlah tentang pedoman membersihkan najis haid, yaitu cukup dengan yakfi kilma wala yadurruki atharuh. Cukup dibasuh dengan air, digosok dengan air, dan selanjutnya sisa-sisa warna ataupun aroma itu sudah tidak masalah. Itu sudah dimaafkan, sudah dianggap suci. Begitu mudah hukum syariat. Namun kadangkala perasaan kepuasan kadangkala turut berbicara dalam masalah hukum, hingga mungkin Anda berkata tidak nyaman rasanya, tidak serak, tidak puas bila masih ada warna, masih ada aroma yang melekat, risih, sungkan atau ucapan serupa. Ketahuilah ikhwan wa ahibai, rasa risih yang itu hanya berdasarkan pada perasaan Anda, sungkan atau tidak nyaman, itu hanyalah perasaan saja. Yang itu tidak ada korelasinya dengan hukum syar'i, hukum agama. Adapun secara hukum syariat, asalkan Anda telah menggosok pakaian Anda dengan air dan ternyata sudah maksimal, tidak bisa lagi hilang, hanya menggunakan air tidak lagi hilang, maka secara syariat itu telah dianggap suci walaupun Anda tidak nyaman. Karenanya di sini saya perlu menggarisbawahi bahwa tatkala kita mempelajari ilmu agama, mempelajari hukum Allah Subhanahu wa taala, maka benar-benar standar penilaian kita itu benar-benar hukum Allah Subhanahu wa taala yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun perasaan, adapun budaya atau tradisi, kebiasaan serak atau tidak serak, itu tidak sepantasnya dicampur adukkan dalam penilaian, dalam memberikan hukum. Anda boleh saja tidak serak, namun selama secara dalil itu telah jelas, itu dinyatakan suci, halal atau haram, maka sudah sepantasnya Anda tunduk dan patuh dan mengalahkan perasaan Anda, dan Anda harus mengikrarkan sami'na wa ata'na. Ya, demikianlah ketentuan syariat telah dianggap suci walaupun saya tidak suka, walaupun saya kurang serak, walaupun saya merasa risih atau yang serupa. Sedikit keluar dari tema kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh konkret dalam metode menghukuman ini, metode mengkaji hukum syariat. Pada suatu hari sebagian sahabat beliau datang dengan membawa hidangan yang berasalkan dari daging dob, hewan semisal kadal yang besar yang biasa hidup di negeri Arab, yang ia hanya mengkonsumsi, ia hanya memakan dedaunan, dan ia hanya minum dari embun yang ia rubah dari pernapasannya. Ia tidak minum air, ia hanya minum, merubah udara menjadi air di rongga-rongga mulutnya. Hewan ini oleh penduduk setempat biasa dimakan dan dikonsumsi, terutama oleh penduduk Madinah dan sekitar. Sehingga tatkala Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, beliau mendapatkan sebagian sahabatnya hendak memakan daging hewan ini, hewan dob. Namun dikarenakan tradisi atau hewan ini jarang ditemukan di kota Arab, beliau merasa jijik, merasa risih untuk turut serta makan ini, sehingga beliau tidak turut serta mengkonsumsi hewan ini. Maka para sahabat bertanya, Rasul, ahramunhu, apakah itu haram? Beliau menjelaskan, inni a'afuhu, aku merasa sungkan, merasa risih untuk memakannya. Fa'innahu laisa bi'ardi qaumi, karena hewan ini tidak pernah ada di kampung halaman di kota Mekah. Penduduk kota Mekah tidak pernah memakan hewan ini, sehingga beliau merasa risih untuk makannya. Namun ternyata beliau tetap mengizinkan, merestui para sahabatnya dari penduduk Madinah untuk menikmati hidangan yang berasalkan dari daging dob ini. Demikianlah ikhwan wa hibba'i, bagaimana Rasulullah SAW memisahkan antara tinjauan secara dalil dengan perasaan, dengan kebiasaan, dengan selera pribadi. Bisa jadi Anda tidak suka, namun tidak sepantasnya Anda menjadikan ketidaksukaan Anda sebagai standar hukum halal dan haram. Contoh lainnya misalnya, sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cacat apa saja yang harus dihindari pada hewan korban, maka Rasulullah SAW menjelaskan ada 4 hal, yaitu al-arja' al-bayna arajuha, pincang, cacat pada kakinya yang nyata-nyata kepincangannya. Kemudian yang kedua, al-kasir allati la tungki, itu hewan yang kurus, kering, kerontang, tidak memiliki daging, tidak memiliki sungsum. Kemudian yang ketiga ialah al-aura', juling, mata juling pada hewan yang nyata-nyata nampak jelas kejulingannya. Dan yang keempat, al-maridah, hewan yang sedang menderita sakit, yang sakit itu begitu nampak. Kemudian Al-Bara bin Azib berkata, "Qultu," aku berkata kepada Rasulullah SAW, menimpali penjelasan Rasulullah SAW mengatakan, "Ini akrahu an yakuna fil qarni naqsun wa an yakuna fis sinni naqsun." Aku tidak suka, aku merasa kurang serak untuk berkorban dengan kambing, dengan domba yang tanduknya patah atau giginya telah tanggal. Maka Rasulullah SAW memberikan arahan kepada Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, "Ma karihtahu fada'hu wa la tuharrimhu ala ahad." Apa yang engkau tidak suka, silahkan engkau hindari, engkau tinggalkan, namun jangan pernah engkau mengatakannya, jangan pernah engkau mengharamkannya kepada orang lain. Engkau silahkan tidak suka, engkau silahkan tidak serak, engkau silahkan tidak nyaman. Itu adalah perasaan pribadi, namun jangan pernah engkau mengharuskan kepada orang lain. Nah, ikhwanu ahibba'i, pendengar dimana-mana Anda berada, kemampuan seorang muslim untuk memisahkan antara perasaan pribadi dengan kepatuhan kepada Allah, sami'na wa ta'na, ini adalah cermin keimanan Anda, cermin objektivitas Anda dalam penilaian dan dalam berdalil. Caranya, jangan pernah campur adukkan antara perasaan. Kembali pada tema kita, pakaian yang telah dibasuh, telah digosok dengan air, pakaian yang tadinya telah terkena najis, kotoran putra kita misalnya, atau darah haid, yang telah digosok dengan air, walaupun seringkali masih menyisakan aroma atau warna secara hukum syariat itu telah suci, seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW, yakfikil ma' wa la yadurruka atharuh. Cukup engkau basuh dengan air dan sisa-sisanya itu tidak masalah, tidak mengapa. Ini adalah ketentuan syarat. Karena tidak ada kata lain bagi kita kecuali untuk mengatakan sami'na wa atha'na, ya kami mendengar dan kami patuh, dan kami mengatakan itu telah suci. Masalah kita tidak serak untuk menggunakannya, risih untuk menggunakannya, tidak sedap baunya, itu urusan perasaan semata, tidak sepantasnya dijadikan, dicampur adukkan dengan hukum syariat. Kemudian Syekh Salim melanjutkan penjelasannya dan mengatakan wal hukminya allati la launa wala riha wala ta'am laha yafika jaryul ma'i 'alaiha. Adapun najis hukminya, najis secara hukum ialah benda yang terkena najis akan tetapi warna, aroma dan rasanya telah hilang. Dicontohkan oleh para fuqaha, najis hukmi ini misalnya adalah pakaian yang terkena air seni, namun karena dibiarkan sekian lama sehingga kering, warnanya telah hilang dan rasanya pun juga telah sirna, namun belum pernah dipasuh. Bisa jadi Anda, pakaian Anda terkena air seni putra Anda, namun karena lupa Anda hanya mencantolkan, meletakkannya atau bahkan mungkin membiarkannya di luar rumah sehingga terkena angin, terkena debu, sehingga terkena sinar matahari, sehingga pakaian tersebut menjadi kering dan baunya pun telah berubah dari bau pesing, bau air pipis, kemudian berubah menjadi bau debu karena terkena debu, sehingga warna, rupa dan bisa jadi rasanya pun telah berubah. Walaupun warna dan rasanya telah berubah, telah hilang sepanjang ini, namun secara hukum syariat itu pakaian Anda masih tetap dinyatakan sebagai pakaian najis karena belum pernah dibasuh, belum pernah disucikan. Namun karena bentuknya barang yang sudah tidak ada ini, maka dinyatakan sebagai najis hukmi, secara hukum najis. Nah, untuk mensucikan pakaian yang najis secara hukum ini, dinyatakan oleh Syekh Salim di sini, beliau mengatakan, menjelaskan yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Cukup dibasuh sekali saja, cukup disiram dengan sekali siraman saja. Bila Anda telah menyiramnya, maka pakaian Anda telah dinyatakan suci. Bisa jadi lantai Anda pun demikian. Kadangkala putra-putri Anda mempol di lantai misalnya. Namun karena kesibukan Anda menunda, tidak segera membasuhnya, hingga akhirnya lantai Anda menjadi kering, dan karena terus terinjak-injak oleh putra-putri Anda, akhirnya rupanya pun telah berubah, tidak lagi menyisakan bekas-bekas pipis putra Anda. Nah, dalam kondisi seperti ini, lantai Anda masih dinyatakan sebagai najis. Nah, untuk mensucikannya, maka cukup disiram, dibasuh sekali saja. Bila telah dibasuh sekali saja, telah disiram, dikuyur dengan air sekali saja, atau misalnya mungkin bisa jadi Anda usap dengan kain basah, digosok dengan kain basah atau disiram dengan air, maka itu telah dinyatakan suci. Nah, di sini Syekh Salim, pada pasal ini Syekh Salim hanya menjelaskan metode mensucikan diri dari dua bentuk najis, yaitu mughallazah dan mutawassithah. Dikarenakan pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca keterangan Syekh Salim, pasal sebelumnya saya telah menjelaskan tentang tata cara membersihkan dari najis yang mukhaffafah. Itu sekedar mengingatkan pada bagi Anda, najis yang mukhaffaf ialah najis yang berupa air seni anak lelaki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Nah, untuk membersihkan air najis yang mukhaffafah ini, maka metodenya sangat ringan, yaitu cukup diciprati saja, cukup dibasahi saja semua daerah, semua pakaian, semua tempat yang terkena najis mukhaffafah ini, yaitu air seni anak lelaki yang belum berumur tahun dan belum memakan selain air susu ibunya, cukup dibasahi dan atau diciprati saja. Ini betul-betul ringan dan betul-betul mudah. Nah, Ikhwatul Islam, para fuqaha, sebagai penutup pertemuan kita di sore hari ini, para fuqaha mengatakan bahwa taharatun najasah atau izalatun najasah, menghilangkan najis, mensucikan najis ini dinyatakan oleh para fuqaha sebagai mimbabit turuk, salah satu amalan yang berupa meninggalkan, menjauhi suatu hal, suatu larangan. Karenanya mereka mengatakan segala bentuk amalan yang berupa turuk, berupa meninggalkan, berupa menjauhi, melepaskan diri, itu secara syariat sah walaupun terjadi dengan tidak sengaja, terjadi tanpa kesengajaan. Misalnya pakaian Anda terkena najis, kemudian Anda letakkan pakaian tersebut, Anda cantolkan di luar rumah, sehingga ketika turun hujan, tanpa ada kesengajaan Anda, tanpa ada perintah, tanpa ada sedikit pun upaya dari Anda untuk membasuhnya, pakaian Anda terkena hujan, maka pakaian Anda dengan sendirinya akan menjadi suci walaupun proses pembasuhan tadi tanpa ada campur tangan sedikit pun dari Anda. Dengan kata lain, untuk proses mensucikan najis tidak perlu, tidak dipersyaratkan adanya niat. Yang penting proses pensucian tersebut telah terjadi, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Misalnya Anda, kaki Anda terkena najis, kemudian Anda tanpa sengaja terjebur di kolam misalnya, maka ini kaki Anda telah dinyatakan suci. Oleh karena itu para ulama mengatakan untuk izalatun najasah atau tathirun najasah tidak disyaratkan niat. Namun walaupun pakaian Anda suci, walaupun bejana Anda suci, namun Anda tidak mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Amalan Anda tidak bernilai ibadah walaupun secara hukum pakaian Anda menjadi suci. Bila dengan demikian, bila Anda ingin agar Anda mendapatkan pahala dan pakaian Anda menjadi suci, maka kesengajaan, kesadaran, atau yang sering disebut dengan niat, niat untuk beribadah, niat untuk menjalankan perintah, niat untuk meninggalkan hal-hal yang, atau menjauhkan diri dari hal-hal yang dicela dalam syariat, maka Anda harus hadirkan dalam hati Anda sehingga pakaian Anda menjadi suci dan Anda pun mendapatkan amalan Anda bernilai ibadah, sehingga Anda mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya dengan amalan-amalan yang lain. Karenanya para ulama mengatakan an-nawahi, larangan-larangan dalam syariat berupa perbuatan zina, minum khamr, ghibah, namimah, syirik, secara hukum syariat itu dapat terlaksana, Anda dikatakan telah meninggalkan amalan tersebut sehingga Anda tidak berdosa, walaupun perbuatan tersebut, perbuatan meninggalkan larangan tersebut tanpa Anda sengaja, tanpa ada kesadaran dari Anda. Misalnya, tatkala Anda sekarang sedang menyimak kajian di sore yang berbahagia ini, Anda saya yakin tidak sedang berzina, saya yakin Anda tidak sedang memakan harta haram, tidak sedang memakan riba, dan saya yakin Anda tidak sedang ghibah, tidak sedang namimah, sehingga Anda tidak berdosa, tidak menanggung dosa zina, na'udzubillah adzanallahu yakum, tidak juga menanggung dosa minum khamr, makan daging babi, tidak juga menanggung dosa ghibah, namimah, dan perbuatan dosa yang lainnya. Walaupun Anda bisa jadi karena tidak menyadari bahwa Anda sekarang ini sedang tidak berzina, sedang tidak makan riba, sedang tidak riba, sedang tidak namimah, sehingga Anda tidak menghadirkan niat untuk amalan-amalan tersebut, maka Anda tidak mendapatkan pahala dari meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Dari sini, ikhwani wa ahibai, dari penjelasan ini kita dapat menyadari, mengetahui betapa besar kerugian kita dan betapa bodohnya diri kita. Kita mengamalkan suatu amalan namun kita tidak mendapatkan pahala darinya. Bahkan dalam satu waktu, andai kita menyadari, andai kita benar-benar faqih, memiliki pemahaman yang benar, memiliki pemahaman yang bagus, maka dari satu amalan kita bisa memetik beribu-ribu amalan. Seperti yang telah saya contohkan tadi, dengan satu amalan yaitu Anda menyimak kajian kita ini, Anda bisa dicatat sebagai orang yang telah meninggalkan perbuatan zina, orang yang sedang meninggalkan perbuatan minum khamar, orang yang sedang meninggalkan ghibah, namimah, dan berbagai macam amalan yang lainnya. Dari sini kita menyadari betapa ruginya diri kita dan betapa jauhnya tingkat keilmuan kita dan pahala yang kita miliki bila dibandingkan dengan para ulama dahulu. Sebagaimana dikisahkan oleh atau dinyatakan oleh sebagian mereka, mereka mengatakan inni ahtasibu 'alallah fi naumati kama ahtasibu 'alallah fi qaumati. Aku itu senantiasa memohon pahala dari Allah dalam setiap aktivitasku, sampai tidurku pun aku harapkan, aku pintakan dari Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pahala. Karena dengan tidur Anda terhindar dari zina, Anda terhindar dari minum khamar, Anda terhindar dari riba, namimah, ghibah, dan berbagai macam amalan. Sehingga bila Anda niatkan ketika Anda tidur agar tidak berzina, agar tidak minum khamar, agar tidak berkata-kata saya akan tidur istirahat, sehingga badan Anda sehat karena telah mendapatkan porsi istirahat yang cukup, sebagaimana pahala catatan amalan Anda pun akan berlipat ganda, dikarenakan Anda meniatkan dari satu amalan tersebut berjuta-juta amalan. Disinilah kita menyadari betapa jauh dan betapa pentingnya niat dalam hati, dan betapa besarnya pengaruh kewaspadaan dan ilmu dalam beramal. Sehingga orang yang telah berilmu, orang yang memiliki kewaspadaan dalam beramal, akan dapat mendulang pahala yang sangat besar dari amalan yang kecil. Bahkan bahkan bisa jadi dari satu amalan yang sama, seseorang akan berhasil mendapatkan pahala yang berlipat ganda bagaikan gunung. Namun di saat yang sama, orang yang kurang paham, orang yang dangkal ilmunya, dangkal pemahamannya, dengan amalan yang besar ia hanya mendapatkan pahala yang kecil saja. Di sinilah kita mengetahui hikmah, sebagian dari hikmah sabda Rasulullah SAW tatkala beliau mengatakan la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci sahabatku, janganlah kalian mencela sahabatku. Wallazi nafsi biyadih, sungguh demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dahaba, andai kalian itu menginfakkan sebesar gunung Uhud, menginfakkan emas sebesar Uhud, sebesar gunung Uhud, niscaya itu tidak akan bisa menyerupai pahala yang berhasil didapatkan oleh para sahabatku hanya dengan berinfak separuh genggam tangan bahan makanan saja, hanya segenggam bahan makanan saja yang mereka infakkan, atau bahkan separuhnya saja. Karena di antara inilah kepandaian mereka, kewaspadaan para sahabat, dan ketulusan niat yang ada pada diri mereka, serta ilmu yang ada pada diri mereka, sehingga mereka dengan pahala, dengan amalan yang kecil, mereka dapat melipatgandakan pahalanya dengan niat yang begitu istimewa, dengan keikhlasan yang begitu penuh, dan berbagai macam bentuk niat yang dapat mereka hadirkan dalam jiwa mereka. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang telah disampaikan ini meningkatkan ilmu kita, amal kita, dan kemudian itu membimbing kita untuk dapat menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan atas pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustadz di sore hari ini. Saudaraku seiman, demikian sesi materi kita dari pembahasan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu Alal Abdi Lil Maula, masih dari pembahasan seputar hukum najis bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafirullahu Ta'ala. Ikhwatal Islam rahimakumullah, untuk selanjutnya di kesempatan berikut kita akan memberikan kesempatan untuk Anda bertanya kepada Al-Ustadz di sore ini. Bisa Anda hubungi kami melalui telepon 021-823-6543 atau dengan melalui pesan singkat di 089-081-989-6543, dan kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan kita agar kita lebih bisa mengambil faedah dari kajian kita di sore ini. Sudah ada penanya di ujung telepon untuk berikut, kita akan sapa saja. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Bapak? Dengan Saudara Azhar di Rantau Prapat. Pak Azhar di Rantau Prapat, silakan Pak. Tapi mohon maaf sebelumnya dikecilkan volume radionya, Bapak. Nah, ya. Silakan Pak Azhar. Saya ingin bertanya kepada Bapak Al-Ustaz. Mohon maaf Pak, masih ada feedback. Jadi mohon maaf untuk Bapak bisa menyimak melalui telepon saja agar tidak terjadi feedback yang mengganggu kualitas audionya. Silakan Pak. Iya, bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah, silakan. Ini bagaimana Pak, seandainya kalau kita pergi ke suatu tempat yang tempat tersebut ada najis yang tidak kita sadari, yeah. Tapi setelah kita sampai di rumah baru kita sadar ada najis, misalnya seperti air, buang air kecil anak bayi Pak ya. Itu bagaimana Pak untuk keterangan lebih lanjut dan yeah. Bagaimana untuk membuktikan tersebut Pak? Syukran. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Azhar, silakan Ustaz. Terima kasih kepada Pak Bapak Azhar dari Rantau Prapat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan melimpahkan taufik kepada Bapak dan keluarga atas kerendahan hati Bapak menyimak kajian di sore hari yang berbahagia ini. Ikhwanu ahibai, syariat Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, baik itu perintah ataupun larangan, tentu itu berkait erat dengan kesadaran kita dan pengetahuan kita tentang perintah dan larangan tersebut. Bila kita tidak mengetahui adanya larangan atau tidak mengetahui adanya perintah, maka sebagaimana Allah nyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan memerintah, tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Begitu juga di dalam hadis Rasulullah mengatakan, inna Allah tajawaza lima anil khata' wan nisyan wa mastaghfiruhu alaih. Allah Subhanahu wa taala telah maafkan umatku atas segala hal yang mereka lakukan dengan tanpa mereka sadari, atau mereka telah lupakan atau terlupakan oleh mereka, dan hal-hal yang mereka terpaksa atau dipaksa melakukannya. Nah, bila tadi Bapak menyatakan atau Bapak Azhar tadi menanyakan, bila kita mendatangi tempat najis namun kita tidak menyadari bahwa tempat tersebut ada najisnya, atau kita tidak menyadari bahwa diri kita terkena najis, maka itu dimaafkan secara hukum syariat. Namun setelah kita mengetahuinya, setelah mengetahui ternyata di kaki kita ada najis, maka kembalilah kepada hukum asal, yaitu kita wajib mensucikannya. Namun catatan saja, bila Bapak terlanjur mendirikan sholat dengan pakaian yang tidak Bapak sadari ternyata telah terkena najis, Bapak hanya mengetahui, Bapak hanya menyadari setelah Bapak selesai sholat, maka dalam kasus seperti ini menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, Bapak diwajibkan untuk mengulang, untuk mengulang sholat, dikarenakan terbukti Bapak mendirikan sholat dalam keadaan membawa najis. Akan tetapi pendapat ini dikritisi oleh sebagian ulama berdasarkan perbuatan yang pernah dilakukan, kasus yang pernah dilakukan Rasulullah SAW, di mana beliau seusai sholat subuh, beliau ditegur oleh sebagian sahabat dikarenakan pada jubah beliau terdapat najis dan beliau terdapat darah haid. Beliau kemudian cukup melepas jubahnya dan memerintahkan sebagian istri untuk dibasuh tanpa mengulang sholatnya. Di sini berdasarkan hadis ini sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang lupa najis, lupa bahwa pada dirinya terdapat najis atau pakaiannya, dan ia hanya ingat setelah sholatnya selesai, maka itu dimaafkan. Beda bila ia ingat ketika di tengah-tengah sholat, maka ia berkewajiban untuk melepaskan pakaiannya, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau sholat dan diingat oleh Jibril bahwa di terompahnya terdapat najis, maka beliau segera melepaskan terompahnya dan melanjutkan sholatnya. Adapun bila Bapak lupa wudu misalnya dan ingat setelah sholat, setelah salam baru ingat bahwa ternyata bahwa Bapak tadi lupa belum berwudu, maka sepakat para ulama bahwa tapak harus mengulang sholat tapak. Sehingga dari sini dapat dikatakan beda antara lupa najis dengan lupa wudu. Kalau lupa wudu tidak ada dispensasi kecuali harus mengulang. Namun bila lupa najis, maka bila ingatnya setelah sholat, maka ada keringanan, yaitu tidak wajib mengulang. Akan tapi bila ingatnya di tengah-tengah sholat, maka wajib melepaskan najis atau menjauhkan diri dari najis tersebut. Allahu ta'ala a'lam. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan atas pembahasan yang begitu luas yang disampaikan oleh Ustaz. Baik, kita angkat untuk yang pertama, yang berikutnya, yang kedua, penelpon kita ada Ibu Yani di Depok. Silakan Ibu Yani. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang mau saya tanyakan masalah darah nifas. Iya. Begini, biasanya tuh kalau mau haid itu ada tanda-tanda kecoklat-coklatan, itu sebelumnya tuh 2 hari, nanti setelah 2 hari itu kadang-kadang terus langsung ada darah haid yang sesungguhnya, yang berupa darah sesungguhnya. Nah setelah itu berjalan kadang-kadang cuma 6 hari atau 5 hari, terus berhenti, kemudian berhenti 2 hari, setelah itu timbul kecoklat-coklatan antara 2 hari atau 3 hari lagi. Nah yang ingin saya tanyakan, itu darah yang berupa kecoklatan itu berupa najis atau sudah diperbolehkan sholat, gitu Pak Ustaz? Nah, terima kasih. Ini berlaku tiap, halo Ibu, ya? Ini berlaku setiap bulan Bu ya? Begitu Pak Ustaz. Iya. Baik, terima kasih. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ibu Yani atas kerendahan hati Ibu untuk menyimak kajian di surah yang berbagai ini. Khotbah Islam. Nifas ataupun haid, pertama-tama harus diingat bahwa wanita yang nifas atau haid itu tidak seperti orang buka keran, dibuka langsung keluar dan ditutup langsung berhenti, tidak seperti itu. Namun kenyataannya nifas ataupun haid itu keluarnya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tidak langsung keluar dan tidak langsung berhenti. Datangnya sedikit demi sedikit dan berhentinya pun sedikit demi sedikit, tidak seperti air keran yang mancur langsung keluar dan langsung berhenti. Kemudian poin kedua, para fuqaha telah menjelaskan bahwa percak kecoklat-coklatan atau kemerah-merahan atau kekuning-kuningan yang keluar pada masa-masa haid, pada masa-masa haid, itu dianggap sebagai bagian dari haid ataupun nifas. Sehingga bila memang telah menjadi tradisi bahwa tanggal-tanggal tersebut atau hari-hari tersebut adalah hari-hari haid, dan ternyata keluar percak berwarna coklat atau kuning atau kemerahan, maka itu telah dianggap sebagai haid dan nifas. Begitu juga pada akhirnya, selama masih ada percak kecoklat-coklatan ataupun kemerah-merahan atau kekuning-kuningan, maka itu pun masih dianggap sebagai haid dan nifas dan belum waktunya untuk sholat. Dahulu kunna nisa'un yab'athna ila Aisyah bidurjah fihal kursu fihi sufrah, katanya. Dahulu kaum wanita di zaman Aisyah, di zaman Rasulullah SAW, itu mengirimkan pembalut wanita yang padanya itu terdapat percak yang telah mereka gunakan untuk mengusap kemaluannya dan mendapatkan percak warna kekuning-kuningan. Maka Aisyah mengatakan kepada mereka, la ta'jalna, jangan buru-buru, kalian belum suci. Hatta tarayinnal qassatal bayda turidu bidzalika tuhra minal hayd, hingga kalian benar-benar mendapatkan kain yang kalian usap itu keluar dalam keadaan bersih, putih bersih, tidak terdapat warna percak kekuning-kuningan ataupun yang lainnya. Karenanya saya katakan kepada Bu Yani dan yang lain bahwa selama percak kuning, coklat atau kemerahan yang itu keluar pada masa-masa haid, maka itu semua dianggap sebagai bagian dari haid. Dengan demikian 2 hari sebelum keluarnya darah dan 2 hari setelah keluarnya darah, itu semuanya masih dianggap sebagai bagian dari haid dan ataupun nifas. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Berikut di kesempatan yang ketiga, masih dari telepon sebelum kita angkat dari pesan singkat, ada Umu Salsa di Cileungsi Bogor. Silakan, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disampaikan mengenai niat yang dihadirkan dalam hati seperti yang tadi disampaikan terakhir oleh Ustaz dalam kajian. Saya masih belum mengerti yang tadi. Iya. Terima kasih, Ustaz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Terima kasih pada Ummu Salsa dari Cileungsi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan menambahkan hidayah kepada ibu dan keluarga atas kerendahan hati menyimak kajian di sore hari ini. Yang saya maksud dengan niat ialah niat ta'abbud, niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bila misalnya sekarang ibu Ummu Salsa sedang menyimak kajian kita di melalui radio di sore hari ini, tentu ibu sedang tidak melakukan na'udzubillah perbuatan zina, tidak sedang melakukan perbuatan syirik, tidak sedang melakukan perbuatan ghibah, namim dan yang lainnya. Ini alangkah indahnya bila ibu berniat mendengarkan kajian, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, mendengarkan hukum-hukum, mempelajari dinullah, kemudian juga ditambahi niat tersebut dengan niat untuk tidak berzina, lebih baik saya dengarkan kajian agar tidak minum khamar, saya tidak menghadiri kajian agar tidak terjerumus dalam ghibah, saya lebih baik mendengarkan kajian agar tidak terjerumus dalam memakan harta orang, percekcokan, perdebatan, melakukan hal-hal yang tidak baik, lebih baik saya mendengarkan radio kajian ini. Nah, dengan menambahkan niat yang semacam ini, tentu amalan ibunya akan berlipat ganda, pahala yang akan ibu peroleh akan berlipat ganda. Walaupun amalannya tetap sama, itu-itu saja, ibu duduk di kursi sambil bersadaran, mungkin sambil minum kopi atau minum teh, namun amalan ibu yang satu ini berlipat ganda pahalanya dengan menambahkan niat-niat yang telah dicontohkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari Pak Ahmad di Solo, Jawa Tengah. Namun sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk para pendengar Radio Roja di wilayah Sulawesi Utara yang menyimak melalui Radio Al-Huda di kesempatan petang hari ini. Baik, dari Pak Ahmad di Solo, Ustaz. Ustaz Barakallahu Fik, saya mau tanya bagaimanakah hukum makan daging anjing, Ustaz? Karena saya pernah mendengar di suatu radio dakwah di kota saya yang milik dari suatu organisasi tertentu yang menyatakan bahwasannya kalau anjing itu disembelih dengan membaca bismillah, maka boleh saja untuk dimakan, karena yang haram hanya ada 4 hal saja. Mohon penjelasan dari Ustaz. Jazakallah khairan. Ya. Terima kasih kepada Pak Ahmad dari Solo atas kerendahan hati Bapak menyimak kajian kita di surah yang berbagai ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Kullu ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin an yat'amahu illa an yakuna maytatan aw daman aw lahma khinzirin aw kullu ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin." Katakan, wahai Muhammad, "La ajidu fima uhiya ilayya," aku tidak mendapatkan pada wahyu yang telah diwahyukan. Harap diperhatikan, di sini Allah mengatakan fima uhiya ilayya dengan kata-kata madhi, fi'il madhi, dengan kata kerja yang lampau, yaitu yang telah diwahyukan kepadaku. Dengan jelas di sini Allah mengatakan fima uhya ilayya, pada yang telah diwahyukan, bukan pada syariatku. Karena para ulama, para ahli tafsir mengatakan ayat ini tidak dapat dijadikan dasar bahwa benda haram itu hanya 4, yaitu maita, bangkai, darah, daging babi atau hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat 145 dalam surat Al-An'am ini tidak dapat dijadikan dalil untuk mengatakan bahwa yang haram itu hanya 4. Dikarenakan telah dapat banyak hadis. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan tambahan hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Misalnya hewan buas yang bertaring, burung buas yang berkuku panjang, kemudian himar, keledai jinak, keledai wahsy, keledai jinak. Kemudian juga di antaranya adalah al-fawasik, setiap binatang yang disebut fawasik, misalnya ular, burab, burung gagak, dan juga di antaranya adalah anjing. Hal ini berdasarkan misalnya tentang anjing secara khusus Abu Juhaifah radhiyallahu taala anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Begitu juga Imam Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah anna Rasulullah sallam naha an thamnil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari hasil penjualan babi. Dan tidak diragukan bahwa larangan yang datang di sini, larangan untuk menikmati hasil penjualan babi ini, itu merupakan dalil yang nyata bahwa babi itu termasuk binatang yang haram untuk dimakan. Bila hasil penjualannya saja diharamkan, apalagi babinya, apalagi dagingnya, tentu lebih layak untuk dikatakan haram. Hal ini juga dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala bila mengharamkan suatu hal, bila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas umatnya untuk memakan suatu hal, maka pasti Allah akan mengharamkan pula hasil penjualannya. Dengan demikian diharamkannya hasil penjualan babi ini merupakan dalil yang nyata bahwa babi termasuk hewan yang haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain sebagainya. Adapun tadi yang dinyatakan atau dipertanyakan bahwa ada sebagian orang yang berpendapat, sebagian ormas yang berpendapat bahwa yang haram itu hanya 4, maka ketahuilah sejatinya ini pendapat ini indikator yang menunjukkan bahwasanya kelompok tersebut adalah kelompok orang-orang yang ingkar sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah, tidak sudi mengamalkan sunnah, ia hanya mengamalkan sunnah yang sesuai dengan Al-Quran saja. Karenanya saya katakan, saya dan juga para ulama-ulama sebelum kita telah memberikan kritikan tajam, mereka mengatakan orang-orang yang tidak mengamalkan sunnah, orang-orang yang hanya mengamalkan Al-Quran saja dan tidak mau menerima sunnah kecuali yang bila sunnah tersebut sama dengan yang dalam Al-Quran, itu silakan ditanya dari mana mereka mendapatkan perincian bahwa sholat itu seperti yang kita lakukan sekarang ini, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, dari mana mereka mendapatkan penjelasan tersebut. Padahal dalam Al-Quran hadisnya bersifat ayatnya bersifat mutlak, wa aqimus shalah, silakan dirikan salat. Sehingga kalau ada nanti suatu saat orang yang ingin salat maghrib 10 rakaat tidak boleh dilarang. Ini adalah tentu pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Begitu juga dalam Al-Qur'an tidak ada batasan nisab zakat. Sehingga semua orang harus bayar zakat. Tentu ini menyesatkan dan menyusahkan umat. Ini pemahaman yang semacam ini tentu tidak selaras dengan yang dicontohkan para ulama. Dan ini jauh-jauh hari adanya pemikiran semacam ini, jauh-jauh hari telah diwarnai oleh Rasulullah SAW. Beliau telah memberikan peringatan kepada umatnya bahwasanya akan ada suatu saat nanti, seperti kata Rasulullah SAW, ala inni utitul kitab mithlahu ma'ah. Ketahuilah sejatinya aku ini telah mendapatkan bekal dari Allah Subhanahu wa taala berupa Alkitab, yaitu Al-Qur'an, wa mithlahu, dan juga dalil yang serupa dengan Al-Qur'an, yaitu as-sunnah. Ala yushiku. Ketahuilah suatu saat akan ada, sesaat lagi akan ada orang yang rajulun syab'an, orang yang gendut, kenyang perutnya, sebagai isyarat bahwa dia itu adalah orang yang berlimpah ruah harta kekayaannya. Ala arikatihi, ia dengan entengnya, ia sambil bersandaran, berlayak-layakan, ia mengatakan, alaikum bihadzal Qur'an, hendaknya kalian hanya mengamalkan Al-Qur'an saja. Famawajadtum fihi min halalin, yang disebutkan dalam Al-Qur'an halal, maka fa'ahilluh, maka halalkanlah. Dan apa yang dalam Al-Qur'an itu haram, maka anggaplah itu yang haram, adapun selebihnya, maka itu tidak boleh diharamkan. Ala la yahillu lakum lahmal himaril ahli. Benar, Rasulullah SAW melanjutkan memberikan contoh konkret bagaimana aplikasi antara Al-Quran dan Sunnah, bagaimana mensinkronkan antara Al-Quran dan Sunnah. Beliau mengatakan, ketahuilah sejatinya tidak halal atas kalian untuk memakan daging himar ahli, daging keledai yang jinak yang dipiara, wa kullu dzinabin minas sab'i, dan juga binatang buas yang bertaring kuat, ini juga termasuk diharamkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu ta'ala wa rahimah. Dengan jelas pada hadis ini Rasulullah SAW telah memberikan peringatan tentang adanya orang-orang yang semacam ini yang disebut dengan Qur'aniyun, orang yang hanya mau mengamalkan dan beriman dengan Al-Qur'an saja, tidak mau mengamalkan as-sunnah walaupun sunnah tersebut, hadis tersebut termaktub dalam Sahih Bukhari atau yang lainnya. Tentu pemahaman sepanjang ini ikhwanul ahibai, pendengar yang budiman, adalah pendapat yang tidak tepat, yang jelas-jelas menyelisihi amalan seluruh kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW hingga zaman kita ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallah khairan atas pembahasan yang atau jawaban yang Ustaz sampaikan. Berikut kita angkat dari pesan singkat kembali Ustaz di sore ini. Ada pendengar kita di Bekasi yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah hukumnya bejana atau lantai rumah dari orang yang di rumahnya tersebut memiliki anjing, Ustaz? Dan saya ketahui bahwa dia tidak pernah mencuci dengan benar lantainya atau bejana-bejana tersebut. Saya khawatir hal ini terkena najis, apakah boleh bagi saya untuk bisa duduk atau bermajelis atau datang untuk bertamu ke orang tersebut? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih kepada penanya yang telah berendah hati mempertanya pada sore hari ini dan menyimak kajian kita di sore hari ini. Saudaraku sejaman sakidah, ketahuilah bahwa hukum najis itu akan berlaku bila benda yang bersentuhan itu kedua-duanya basah atau salah satunya basah, sehingga najis itu dapat tertularkan atau berpindah. Adapun bila kedua benda tersebut yang satu suci dan satu najis adalah sama-sama kering, maka walaupun bersentuhan, maka tidak akan menjadikan najis tersebut berpindah. Sehingga bila tangan Anda kering menyentuh benda najis yang kering pula, maka tangan Anda tetap suci selama tidak ada dari parsial atau benda najis tersebut melekat di tangan Anda, misalnya debunya kah atau yang serupa. Karena bila pakaian Anda, tangan Anda, kaki Anda kering, dan lantai tempat pemilik anjing, pemelihara anjing tersebut pun kering, maka tidak ada masalah. Akan tapi bila lantainya basah atau lembab, Anda berkeringat atau pakaian Anda basah, maka Anda perlu waspada. Bisa jadi lantainya najis dijilat anjing, bisa jadi kursinya atau bahkan mungkin bejananya pernah dijadikan sebagai bejana untuk memberikan hidangan kepada anjing atau mungkin dijilat oleh anjing. Ini poin pertama. Benar poin kedua, karena beliau adalah teman Anda atau saudara Anda, mungkin Anda memiliki kewajiban untuk memberikan peringatan, menegurnya. Ingatkan bahwa memelihara anjing itu tidak halal bagi kaum muslimin, kecuali bila tujuannya ialah anjing untuk dijadikan sebagai anjing berburu, menjaga tanaman atau menjaga hewan ternak. Adapun anjing untuk dipiara menjadi binatang kesayangan seperti yang sekarang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dikarenakan taklid buta, niru apa adanya terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani atau orang-orang yang lain, orang-orang kafir, mereka memiliki piara binatang kesayangan berupa anjing dan yang serupa, maka ini adalah suatu perbuatan dosa. Bahkan Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa orang yang memelihara anjing bukan karena tujuan-tujuan di atas, bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga hewan ternak ataupun ladangnya, itu akan pahalanya akan berkurang setiap harinya sebesar 2 gunung Uhud. Pahalanya akan berkurang setiap harinya sebesar gunung Uhud. Rasulullah SAW menyatakan, "Man iktana kalban la yughni anhu zar'an wala tur'an naqsatul yawmin min 'amalihi firat." Barang siapa yang memelihara anjing bukan untuk menjaga tanaman atau untuk menjaga hewan ternaknya, maka setiap hari pahalanya akan berkurang 1 qirat, dan 1 qirat itu adalah ukuran sebesar gunung Uhud, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan perlu diingatkan pula bahwa dengan adanya anjing di rumah itu menyebabkan malaikat rahmah, malaikat pembawa kerahmatan, pembawa kedamaian itu tidak akan pernah menghampiri rumah kita, hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena saudaraku seiman seakidah, hendaknya selama hidup di dunia ini kita berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, meneladani kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak sepantasnya sebagai seorang mukmin berkiblat dengan budaya dan tren yang sedang terjadi di masyarakat, baik di masyarakat kita ataupun di masyarakatnya. Hendaknya kita benar-benar menjadikan kehidupan Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Ini cerminan dari kita beriman, cerminan dari iman yang selama ini kita katakan, selama ini kita slogankan, selama ini kita nyatakan bahwa kita sebagai orang mukmin, orang muslim. Namun bila kita telah hobi berkiblat, hobi meniru orang-orang non muslim, apapun yang mereka lakukan kita tiru, maka inilah yang jauh-jauh hari telah diingatkan Rasulullah SAW, la tattabi'anna sanana man kana qablakum, sungguh kalian itu akan taklid, akan meniru buta dengan budaya dan tradisi yang dilakukan oleh orang sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian. Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apakah yang kau maksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, faman, siapakah selain mereka? Kemudian Rasulullah memberikan contoh konkret tentang bagaimana selera sebagian umat muslim untuk terus meniru dan taklid buta terhadap orang-orang sebelum, orang-orang selain kita. Dan Rasulullah mengatakan, andai pun dari mereka ada yang menzinai ibunya di pinggir jalan, niscaya na'udzubillah akan ada dari umatku, dari umat Islam yang meniru kebiasaan buruk tersebut, meniru perbuatan jelek tersebut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahu ta'ala a'lam.